Wa qawlu artinya dulu, dan dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini masih ayat perintah dari Allah kepada siapa? Bani Israel. Dan setiap perintah dari Allah kepada umat manusia yang ada di dalam Al-Quran, maka meskipun itu khusus untuk Bani Israel, tetapi juga mencakup kepada siapa? Kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena salah satu sifat dari Al-Quran adalah membenarkan kitab yang sebelumnya. Membenarkan kitab yang sebelumnya, menjadikan akhirnya syariat yang ada di dalam Al-Quran itu mencakup untuk seluruh manusia dan jin. Dan inilah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam firman tersebut Allah menceritakan ya tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Surat Saba ayat 28. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya. Jadi syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup seluruh manusia. Taib. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kita baca tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa qauluhu warka'u ma'ar raki'in. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ai zahiran wa batinan. Dirikanlah salat secara lahiriah dan juga secara batin. Ini salat yang diminta dari salat kita. Salat yang lahir dan salat yang batin. Salat yang kita ketika lahirnya kita benar-benar mengerjakan perihal salat. Ketika sudah dimulai dengan takbiratul ihram, maka mulai itu tidak boleh kita mengerjakan secara lahir kita kecuali ucapan dan perbuatan salat. Kemudian ketika diakhiri dengan salam, baru selesai perihal salat kita. Di dalam batin kita juga seperti itu. Bahwasanya ketika kita sholat, batin kita juga sholat. Maksudnya adalah hadir hati. Dan inilah yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu ada beberapa unsur. Yang pertama, mengerjakan sholat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir. Ini khusyuk. Unsur khusyuk yang pertama. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Mengerjakan salat sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir. Ini unsur khusyuk yang pertama. Unsur khusyuk yang kedua yaitu yang disebutkan oleh Syekh di sini, hadir hati, salat secara batin. Salat bukan hanya sekedar rutinitas yang kita kerjakan. Salat bukan hanya sekedar melepaskan tanggung jawab kewajiban. Tapi salat yang benar-benar seseorang bermunajat di dalam salatnya. Seorang yang benar-benar ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dia benar-benar merasakan bahwasanya Allah mendengar dia ketika dia memuji Allah. Ini yang benar-benar sholat. Ini orang yang benar-benar sholat. Yaitu unsur kedua, hadir hati. Yang ketiga, unsur khusyuk, yaitu memahami apa yang dibaca ketika sholat. Memahami apa yang dibaca ketika sholat. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang tiga unsur sholat, saya ingin menjelaskan unsur yang kedua lagi, yaitu hadir hati. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Salatlah engkau seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ini unsur yang kedua, hadir hati, bukan sembarang takbir, bukan sembarang berdiri, ruku, i'tidal, tetapi benar-benar merasakan Allah subhanahu wa ta'ala hadir. Melihat sholat dia, kalau seandainya dia tidak mampu merasakan dia melihat Allah. Yang ketiga, yaitu memahami apa yang dia baca. Memahami apa yang dia baca ketika dia sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahuha at-takbir, miftahuha at-takbir," kunci salat itu adalah takbiratul ihram, dan akhirnya adalah salam. "Wa tahliluha at-taslim," dan halalnya adalah salam. Artinya ketika orang sudah salam, maka pada saat itu halal bagi dia untuk mengerjakan hal-hal yang selain sholat. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan di sini, "Wa aqimus shalah," dan dirikanlah sholat. Kata beliau, "Ay zahiran wa batinan," sholat secara lahir dan batin. Ya, sholat secara lahir dan batin. Karena ada orang yang cuma sholatnya batin. Ketika ditanyakan kepada dia, "Wahai fulan, sudah sholat?" "Oh sudah, tadi barusan." Dia menganggap bahwanya sholat itu hanya dengan mengingat. Dia salah dalam memahami ayat yang berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Taha ayat 14, "Wa aqimis salata li dzikri," dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat harus hadir hati. Bukan berarti sholat itu dengan hanya mengingat. Paham maksud saya? Ini dalil surat Taha ayat 14 adalah salah satu unsur dari sholat khusyuk, yaitu sholat yang hadir hati. Mendirikan sholat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti sholat hanya dengan mengingat. Karena dulu saya punya kenalan, "Fulan, sudah sholat belum?" "Coba kamu paling." "Paling ayo loh." "Sudah belum?" "Sudah." Hanya mengingat. Sholatnya cuma mengingat, gak pergi ke masjid, apalagi ke masjid. Ya, cuma duduk di atas kursi, selesai. Ini siapapun derajatnya, apapun dia, ustadkah, kiaikah, tuan gurukah, habibkah, ya, kalau sholatnya seperti ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya hatta tatawarrat qadamah, sampai kedua telapak kakinya bengkak, menunjukkan beliau sholatnya seperti yang kita kerjakan. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya. Inilah fungsinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik. Kemudian yang ingin saya ambil pelajaran dari waqimus shalah, ya. Kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering menggunakan aqim, kata-kata iqamah untuk salat. Ya. Kata-kata mendirikan dari kalimat aqama yuqimu, mendirikan salat. Ada rahasia menarik di situ. Kenapa salat memakai kata-kata aqama yuqimu, iqamah? Di dalam hadis-hadis juga begitu, seperti hadis Abdullah bin Umar bunyal Islamu ala khams. Islam didirikan di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah. Mengucapkan dua kalimat syahadat dan mendirikan salat. Aqama yuqimu, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakai kata-kata apa? Aqama untuk salat atau yuqimu. Ya, yang sering kita dapati di dalam Al-Qur'an Allah memakai kata-kata aqama yuqimu untuk perihal salat. Ya. Yang nanti menjadi tuqimu dalam Al-Qur'an ada, kemudian aqimu yang sekarang kita baca, semuanya diambilkan dari kata-kata ini. Kemudian apalagi muqimi sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dan ini salah satu doa yang dibaca oleh orang tua untuk anak-anaknya. Ya. Jangan selalu didoakan agar anaknya lancar rezeki, tapi tidak pernah didoakan agar mendirikan sholat. Siapa yang mengeluh dari anak-anaknya bahwasanya anak-anaknya susah untuk mendirikan sholat, baca doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan keturunanku. Wahai Rabbku, terimalah dariku doaku. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran, ya, mendirikan sholat. Nah, kenapa Allah memakai mendirikan, tidak memakai mengerjakan, mengerjakan sholat? Ya, seperti dalam ayat ini, if'alus sholat. Mungkin saja Allah mengatakan, if'alus sholat, kerjakan sholat. Tapi kok Allah memilih aqama yuqimu, dan itu juga di dalam hadis-hadis Rasul? Nah, maka jawabannya atau rahasia di dalamnya, karena makna mendirikan beda dengan hanya sekedar mengerjakan. Ya, makna mendirikan dari kalimat aqama yuqimu beda dengan hanya sekedar mengerjakan. Mendirikan maksudnya yang pertama menjaga, afwan, bukan menjaga, menyempurnakan syarat sholat, menyempurnakan syarat sholat. Ya, apa syarat sholat? Syarat sholat apa? Wudu. Disempurnakan syarat sholatnya walaupun dalam keadaan sulit. Ada hadis yang berbunyi, maukah kalian aku beritahukan tentang sebuah amalan yang menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Rasulullah SAW bersabda, isbaghul wudu alal makarih. Artinya, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan terlalu dingin, dia tetap berwudu. Dalam keadaan terlalu panas, dia tetap berwudu. Dalam keadaan penuh berban, dia tetap berwudu. Isbaghul, bukan sekedar berwudu, tetapi menyempurnakan wudu. Wudu yang sempurna. Nah, ini kenapa Allah menyebutkan atau mengaitkan kalimat sholat dengan kalimat aqama yuqimu. Yang artinya apa aqama yuqimu? Hah? Mendirikan. Allah tidak mengatakan mengerjakan, tidak. Ya? Karena kata mendirikan itu maknanya banyak. Yang kedua, maksud mendirikan adalah menyempurnakan rukun sholat. Rukun dan kewajiban, afwan, kurang, dan kewajiban sholat. Seperti contohnya yang terdapat dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW memperingatkan kepada seorang yang buruk di dalam sholatnya. Jadi ada orang dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW lagi duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian ada orang datang, kemudian setelah itu dia sholat, dilihat oleh Rasulullah. Kemudian setelah sholat dia salam. Nah ini menunjukkan juga bahwasanya tahiyatul masjid silahkan dulu kemudian baru salam boleh, atau salam dulu baru tahiyatul masjid juga diperbolehkan. Jadi tidak ada terlalu straight di dalam ini. Silahkan sholat dulu baru salam. Kata Rasulullah SAW setelah salam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali engkau sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Ya, sampai 3 kali seperti itu. Orang ini pun sholat lagi, kemudian setelah itu dia salam lagi, disuruh lagi oleh Rasulullah kembali sholat, sampai 3 kali dia nyerah. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah. Jika engkau bangun ingin sholat, maka hadapkan dirimu ke kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat suci Al-Quran dari surah Al-Fatihah, kemudian surat yang mudah bagimu. Kemudian fakabbir dalam keadaan ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu ruku dengan tuma'ninah. Nah, ini salah satu rukun, tuma'ninah itu rukun. Tsumma'tadil hatta tatma'inna qa'iman, kemudian kamu bangun i'tidal sampai kamu sempurna tuma'ninah dalam i'tidal. Kemudian kamu sujud hatta tasjuda tatma'inna sajidan, sampai kamu tuma'ninah di dalam sujud. Setiap gerakan disebut kata-kata apa? Tuma'ninah. Ini menunjukkan sebagian ulama fikih mengatakan tuma'ninah adalah termasuk daripada rukun. Nah, ketika kita mendirikan sholat berarti bukan sekedar mengerjakan. Apalagi ulun kalau sholat, ada orang sholat, subhanallah. Maka yang sholat itu anum-anum, yang kayak itu, ini tidak menyempurnakan, ditakutkan. Abdullah bin Abbas, kalau tidak saya, Abdullah bin Abbas ketika melihat orang yang tidak sempurna rukuknya, maka dia mengatakan, kalau seandainya in mata ala hadza mata ala ghairi millatil Islam, kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan seperti ini sholatnya terus, dia tidak meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bahaya, berat. Maka harus disempurnakan sholatnya. Nah, ini makna dari mendirikan sholat. Makna yang ketiga, atau unsur ketiga, kenapa disebutkan oleh Allah mendirikan sholat, yaitu mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat pada waktunya. Mengerjakan. Sholat pada waktunya. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surat apa tadi? An-Nisa 103. Oh, ada di situ. Hafal beratannya. Alhamdulillah. Hafalan fian itu yang akan mengangkat derajat di surga. Irqa wartaqi fa innaka waqra kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan naiklah sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Ini sebanyak Imam Al-Albani rahimahullah, seorang ulama hadis, mengatakan hadis ini bukan untuk orang yang bersaing dalam membaca Al-Qur'an. Karena kalau begitu tidak ada bedanya, karena setiap orang mampu membaca. Tetapi yang menjadi konsen dalam hadis ini adalah orang yang punya hafalan. punya hafalan. Itu yang akan terjadi perbedaan, perbedaan tingkatan di dalam surga. Maka sadarlah, sadarlah yang cuma hafalannya 3 qul. Tambahi anna, tambahi anu inna ataina. Sadarlah, ditambah. Apa? Jangan kita bakhil terhadap diri sendiri. Ya. Kita tingkatan surga rendah nanti, na'udzubillah, di surga pada hari akhirat, kita sendiri yang melakukannya. Coba luangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Luangkan, ada waktu, ada. Terutama saya sering berpikir, subhanallah, itu kadang-kadang kan ada orang, saya kemarin lewat di sebuah showroom motor atau mobil, gak ada pelanggan, dia main handphone. Saya pikir, subhanallah, kalau itu digunakan waktu sepanjang itu untuk menghafal Al-Quran, luar biasa. Dan banyak kan kita menunggu di sini ya, para ahli pasar, ahlus suq, para pedagang maksud saya, ahli pasar kan banyak nunggu daripada merenung melihat truk lewat. Ya, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, itu modal kita, modal. Nah, para ikhwah sekalian, kembali ke permasalahan tadi, ya, mengerjakan sholat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat telah diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk waktu, saya sedikit berbicara tentang sholat ini, khusus untuk waktu, maka sholat, saya berbicara secara umum dan ini mungkin bisa digarisbawahi, dicatat, setiap ibadah yang dibatasi dengan sebuah waktu, jika dikerjakan di luar waktu, maka tidak sah. Kecuali karena uzur. Setiap ibadah yang dibatasi dengan waktu, ada awal waktu, ada akhir waktu, seperti sholat, seperti puasa bulan Ramadan, jika ditinggalkan dan dikerjakan, akhirnya dikerjakan di luar waktu tanpa ada uzur syar'i, maka tidak sah. Dari sini pula ayat ini, surat An-Nisa ayat 103 tadi, yang menyatakan bahwasanya pendapat orang yang meninggalkan sholat di masa mudanya, yang sudah baligh, ya, di masa dia belum mengenal sunnah, di masa dia belum istiqamah di jalan Allah, maka kalau dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, tidak ada qadha sholat yang telah lalu. Yang ada hanya bertaubat. Tidak ada qadha sholat yang telah lalu. Yang ada hanya apa? Bertaubat. Bertobat dengan sebenar-benar tobat, menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak melakukannya, dan tidak meninggalkan sholat lagi. Dan tidak meninggalkan sholat, yaitu melepaskan dosa yang dia kerjakan tersebut. Nah ini, jadi tidak benar kalau difatwakan bahwasanya orang kalau ingin menambal sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan sebelum dia mengenal sunnah, dia mengenal ketaatan kepada Allah, maka setiap habis sholat subuh dia tambah 2 rakaat lagi, setiap habis sholat zuhur dia tambah 4 rakaat lagi. Ini tidak benar, karena sudah waktunya lewat, tidak bisa dikerjakan di luar waktu. Ya, dan sesuatu yang dikerjakan tidak pada waktunya dengan selalu disebut perbuatan mengada-ngada, bid'ah. Ini fatwa dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Apalagi ditambah pian hendak menambal sholat yang di yang pian tinggalkan telah lalu, yaitu membayar sedekah. Nah, ini tambah tidak ada. Tidak ada dalilnya lagi. Apalagi jarsidin, kalau bingung hendak disedekahi, ulun menerima sedekah. Ya, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan syarat salat, menyempurnakan rukun salat, mengerjakan salat, yang keempat menghadirkan hati ketika salat. menghadirkan hati ketika sholat. Ini yang dinamakan, ini kenapa disebut Allah, oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sholat memakai kata-kata aqimu aqama yuqimu. Baik. Kemudian wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan mustahiqqiha, kepada orang yang berhak menerima zakatnya. Lihat kata-kata berhak, Pak ya. Saya dengan terus terang deh, terus terang itu kan lebih enak daripada menggurunum di belakang. Saya terus terang. Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ya, yang belum bayar zakat, yang diluaskan rezekinya oleh Allah, yang belum bayar zakat, ya, rumahnya luas, hartanya banyak, alat transportasinya wah-wah, maka merasa malulah jika Anda belum bayar zakat. Sungguh, harta yang ada pada Anda itu hak milik orang miskin. Sebagian yang ada pada Anda itu adalah hak milik orang miskin. Kan tidak cocok kalau seandainya petantang petenteng merasa paling kaya, ternyata itu adalah milik orang lain. Ya. Makanya di sini mengatakan wa atuz zakah mustahiqiha. Artinya berikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidhatan minallah." Sesungguhnya sedekah atau zakat diberikan kepada orang fakir, miskin, amil zakat, kemudian hatinya yang dieratkan, orang yang mu'allaf, kemudian orang yang banyak hutang, orang yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang yang kehabisan bekal. 8 orang yang berhak menerima zakat. Dan ketika Allah berfirman wa atuz zakah, bayarlah zakat, definisi zakat adalah sedekah yang wajib. Itu zakat. Sedekah yang wajib. Sedangkan definisi sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain apapun bentuknya. Pemberian seseorang kepada orang lain apapun bentuknya berharap pahala dari Allah. Itu definisi sedekah. Zakat adalah sedekah yang wajib. Sedangkan sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain apapun bentuknya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan infak adalah sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Anak, istri, itu namanya infak. Dia sedekah juga jenisnya, tapi lebih condong kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Makanya Rasulullah SAW sering menyebutkan tentang pemberian nafkah kepada istri dan anak-anak itu dengan kata-kata infak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan maka Allah akan gantikan. Ya. Kemudian ada hadis, apa saja yang kalian nafkahkan kepada istrimu hatta luqmata, sampai satu suap yang engkau suapkan kepada mulut istrimu itu akan dituliskan sebagai pahala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nafkah. Jadi sekarang beda paham perbedaan antara zakat, sedekah dengan infak, ya. Lalu yang di jalan-jalan itu apa? Tulisannya infak kan? Nah, itu keliru sebenarnya. Ya. Karena infak itu pemberian sedekah kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Seperti anak, istri, seperti orang tua, seperti kalau seandainya ada adik-adik yang masih belum ada yang membiayainya, adik, orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, cucu, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi lebih baik diganti sedekah. Sedekah untuk masjid seperti itu. Tapi yang begitu pun lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena yang pertama, kita lebih baik sadarkan kaum muslim untuk membangun masjid. Kita lebih baik sadarkan kaum muslim untuk membangun masjid agar benar-benar tergugah hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membuat masjid karena Allah, walaupun sebesar satu angkreman burung. Bapak tahu kalau ada sarang burung, dia mengangkremi telur-telurnya di situ. Nah, kalau ada orang membuat masjid sebesar itu, artinya kecil sekali atau lebih kecil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Wahai orang-orang yang sedang bangun rumah Anda di surga. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perhatikan semua dari kita insyaallah taala mampu dan ingin bahkan untuk membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah ini sementara, tidak tahu masih hidup atau tidak besok hari. Ya. Rumah ini salah satu sifat dunia akan lapuk, akan rusak. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dunia tidak boleh cinta yang terlalu dalam. Secukupnya. Yang tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Adapun untuk rumah di surga, nah itu prestasi. Ya, prestasi yang harus kita cari bersama-sama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu saya sedikit menyinggung masalah pondok pesantren. Saya pulang ke Banjarmasin dan dari kecil niat saya memang sudah ingin berkecimpung dalam dunia pendidikan. Baik itu balai pendidikan resmi ataupun tidak resmi. Maka doakan saya, mudah-mudahan di Banjarmasin ini saya tidak perlu keluar mencari orang-orang yang ingin membangun rumah-rumah dia di surga. Saya ingin membangun pesantren yang mudah-mudahan Kalimantan Selatan tidak perlu lagi mengutus orangnya keluar. Sudah ada di pondok pesantren yang ada di Banjarmasin. Dan alhamdulillah sudah banyak orang-orang yang mengikhlaskan tanahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin benar-benar menggapai rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ai sallu ma'al musallin, dan salatlah bersama orang-orang yang salat. Ada pelajaran menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini. Ya. Beliau mengatakan, amarahum an yarka'u ma'ar raki'in min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memerintahkan mereka untuk ruku bersama orang-orang yang ruku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhihi al-ayati ala wujubil jama'ah. Dan ayat ini, irka'u ma'ar raki'in, surat Al-Baqarah ayat 43, kebanyakan ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya mengerjakan sholat berjamaah. Karena di sini perintah. Jadi kalau pian bingung-bingung, ada yang bertanya, apa dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah? Maka lihat surat Al-Baqarah ayat 43. Di situ diperintahkan untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Dan kebanyakan ulama mendalili dengan ayat ini atau berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat tentang hukum sholat apa? Berjamaah. Nah, ini cukup dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan. Ustaz, tadi berkenaan dengan zakat, sering kita dengar dan malah masyhur ya, kalau untuk ke masjid itu sering dipakai kata wakaf. Saya ingin mewakafkan ini saya ingin mewakafkan tanah saya. Apakah masih benar perkataan wakaf itu? Iya. Di sana ada banyak istilah-istilah dalam fikih Islam tentang pemberian seseorang untuk dalam rangka beribadah. Ya. Ada namanya hadiah, ada namanya atiyah, ada namanya wakaf, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya zakat. Adapun wakaf ini biasanya berbentuk aset. Aset tanah atau aset barang, semen atau apa saja, ya. Kenapa disebutkan wakaf? Karena wakaf itu ya lebih condong kepada barang. Lebih condong kepada barang. Misalkan tempat mengaji yang Bapak punya sekarang ini itu wakaf dari si fulan untuk masjid. Maka digunakan untuk seperti itu. Dan perlu perhatian bahwasanya barang yang diwakafkan tidak boleh digunakan untuk selain yang diwakafkan. Maka kita di Masjid Nabawi dulu, kan ada, kalau Bapak pernah ke Masjid Nabawi, ada tempat-tempat mengaji dari kayu gitu ya, yang disediakan oleh panitia pengelola Masjid Nabawi. Dan itu adalah dari pemerintah Arab Saudi. Sebagian orang karena di Masjid Nabawi tidak ada bantal, dia tumpuk-tumpuk jadikan sidin bantal. Nah, ini dapat fatwa dari ulama setempat tidak boleh. Kenapa? Karena digunakan untuk wakaf untuk meletakkan Al-Quran di sana. Bahkan saking jelinya para penuntut ilmu di sana bertanya tentang bolehkah kita meletakkan kitab di sana. Saking hati-hatinya dalam perkara wakaf ini. Maka wakaf tidak boleh digunakan kecuali untuk apa? Untuk keperluan yang diwakafkan, yang ditujukan oleh si wakif. Ya, oleh orang-orang yang memberikan wakaf atasnya. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan dari Gema Madinah FM, Ustaz. Dari Ibu Tia di Banjarbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika ana sholat, ana yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihat ana, dan berbarengan dengan itu ana menghadirkan hati supaya fokus dalam hati ana mengingat tulisan lafaz Allah, dan sambil membaca surah ana mengucapkan Allah dalam hati. Boleh enggak begitu Ustaz? Dan dalam sholat itu kadang masih ada sekilas ingat dunia dan ana cepat-cepat kembali dengan mengingat lafaz Allah. Bagaimana itu Ustaz? Boleh tidak? Jazakallah khair. Iya, hadir hati bukan seperti itu. Hadir hati bukan berarti meletakkan dalam pandangannya ada kalimat Allah gitu. Enggak. Ya. Apalagi kalau dalam sejadah ada Allah. Enggak. Ya. Tidak, bukan itu. Hadir hati itu bukan seperti itu. Hadir hati artinya dia merasakan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka dia rasakan Allah melihat dia. Bukan berarti dia meletakkan lafaz atau tulisan Allah di dalam pikirannya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al-Quran Al-Baqarah 3 ini tentang wajibnya sholat berjemaah, ada enggak peringatan-peringatan bagi yang tidak berjemaah? Karena dalam keseharian saya sering menerima jawaban-jawaban bahwa kalau berjemaah itu satu katanya riya, yang lain-lain lagi di tempat yang lain mengatakan pahalanya aja, namun kita hendak satu di rumah aja. Yang kedua, wah itu kan sunnah aja. Yang keempat, ini di kalangan guru ini, maaf-maaf ini, guru agama, kalau ada yang sudah berjemaah, kipayah maksudnya itu. Kalau apa? Kalau ada yang sudah berjemaah, kita boleh aja kada berjemaah. Banyak hal lagi, mungkin bagaimana kiatnya? Yang pertama, untuk menanggapi orang-orang yang mengatakan kalau saya sholat berjamaah, saya takut riya. Nah, itu riyanya. Ya, itu riyanya. Kalau saya sholat berjamaah, saya takut riya. Ya, itu riyanya. Karena di sana dalam amal ibadah, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa tidak kita harus kita kerjakan di hadapan manusia. Misalkan, imam. Kalau seandainya imam mengatakan, oh kada mau jadi imam, takut riya, siapa yang mau jadi imam? Nah, itulah riyanya. Beribadah, maka saya sering katakan, beribadah bukan karena mendengar orang lain. Beribadah bukan karena bicaraan orang lain. Teruskan ibadah karena Allah, tidak mendengar orang lain. Ya, kalau sudah dibicarain orang lain sedikit, langsung berubah. Bukan, tidak. Ya. Ada ibadah-ibadah yang kita perlu kerjakan di hadapan orang lain. Misalkan azan. Misalkan tulak haji. Ya. Saya tidak mau beritahu tulak haji. Karena kenapa? Karena takut riya. Gimana? Tasnya di hadapan rumah. Ya. Tidak bisa tidak riya. Bukan tidak bisa tidak riya. Tidak bisa tidak kelihatan. Nah, tinggal ketika kita kelihatan dijaga hati. Nah, ini salah satu trik iblis, Pak. Membenarkan sebuah perbuatan maksiat. Itu yang disebut dengan apa? Tazyin. Saya sering mengatakan tazyin. Ta zai ya ya nun. Tazyin. Membisikkan sebuah perbuatan maksiat itu benar. Ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya, Pak, udah orang kepepet. Dia ngaku dia salah tapi gak mau ngaku salah. Akhirnya nyari-nyari alasan yang aturan dia bisa, ya, tidak masuk ke dalam lubang sumur, dia masuk lebih dalam lagi ke dalam lubang jurang. Ini lebih parah, ya. Nah, jadi itu jawabannya. Yang kedua, kalau dikatakan sholat berjamaah hanya sekedar pahala, bapak saja perkara dunia gak mau pahalanya lebih, gajinya kurang. Coba katakan kepada teman-teman bapak, satu seperguruan, ya, kita digaji 1 juta, kemudian atau digaji 27 juta, mana pilih? Hanya orang-orang yang kurang akalnya, dia memilih 1 juta. Kan begitu? Coba sekarang ketika kita di interview jadi guru, Pak, kami terima bapak. Dan kami ajukan sekarang proses yang kedua, yaitu kesepakatan tentang gaji. Bapak mau gaji 20 juta, 27 juta, atau 1 juta? 1 juta! Kan aneh. Kok ada bilang cuma pahalanya aja beda? Ya, pahala itu yang kita cari. Itu satu. Ya, yang kedua, yang ketiga, kalau seandainya tadi ada yang mengatakan apa? Hah? Oh, itu hanya sunnah, bukan wajib. Maka jawabannya, memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, itu mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan wajib, dan itu adalah pendapat yang paling kuat. Sekarang, saya turun, kalau dalam bahasa Arab itu, tanazulan bil khosm. Bahasa Indonesia saya enggak tahu. Kalau dalam diskusi itu, itu namanya ada trik tanazulan bil khosm. Saya turun berpendapat seperti pendapat Anda. Anggap itu sunnah muakkadah. Apakah kalau sunnah muakkadah, ya, kemudian tidak dikerjakan? Ya, apakah sunnah muakkadah kemudian tidak dikerjakan? Kan tidak. Sunnah muakkadah dikerjakan. Toh kita tidak ada yang menghalangi kita. Itu kalau seandainya kita ambil pendapat seperti pendapat Anda, sedangkan kami berpendapat lebih daripada pendapat Anda, yaitu wajib. Dalilnya A, B, C, D. Ya, gitu. Kemudian yang keempat, sudah ada jamaah. Kalau sudah ada jamaah, maka tidak perlu kita jamaah lagi. Maka jawabannya, kalau begitu, ya, sudah masuk surganya wakilkan orang lain. Tidak perlu kita yang masuk surga. Ya, nggak perlu orang masuk surga. Sudah ada jamaah. Ini timbul kenapa? Karena dia berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardhu kifayah. Kalau ada orang yang mengerjakan, maka sudah cukup. Ya. Kalau tidak maka sudah cukup yang tidak mengerjakan. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena hukum sholat berjamaah adalah dia fardhu ain, khusus untuk laki-laki dan wajib, berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan kita bahas nanti insyaallah besok hari. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaan, Pak. Nah, silakan. Pakai mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Pak. Biasanya kan sebelum sholat Jumat itu biasanya apa? Ada sedekah katanya. Dari Pulan bin Pulan pahalanya diniatkan buat Pulan bin Pulan atau Pulanah binti Pulan gitu. Terus benar enggak sedekah diniatkan seperti itu? Pertama, benarkah sedekah dengan diniatkan seperti itu? Terus yang kedua, apakah benar pahala itu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal itu? Misalkan, atau dalam kasus lain kita membacakan Yasin di kubur gitu, atau yang serupa seperti itu. Makasih. Iya. Bagus pertanyaannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Artinya, seorang akan mendapatkan apa yang dia perbuat, dan seseorang akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sebagian ulama berpendapat dengan ayat ini bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia perbuat, baik itu berupa pahala ataupun berupa dosa. Maka benar pendapat itu, tetapi yang ditambah dengan hadis yang lain bahwa di sana ada amal-amalan yang bisa kita kirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi itu pun tertentu, tidak semua amal ibadah. Yang ada dalilnya saja yang bisa kita kirimkan pahalanya. Di antaranya seperti yang disebutkan tadi, sedekah. Karena ada dalam hadis riwayat Bukhari bahwa seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa adhunnuha law takallamat tasaddaq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal, dan aku mengira kalau seandainya ibuku bisa hidup, masih hidup dan berbicara, dia akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah atasnya? Artinya, aku yang bersedekah, pahalanya kuberikan ke ibuku yang meninggal tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tasaddaq anha." Iya, bersedekahlah untuknya. Nah, khusus untuk sedekah boleh. Tapi saya menasihatkan, tidak perlulah disebutkan namanya. Si Fulan bin Fulan bersedekah 5.000 ha pulang disebutnya. Tidak perlu disebut namanya, ya. Jadi cukup dia mungkin masukkan ke dalam celengan masjid, dia sedekah, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya yang meninggal atau untuk keluarganya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Kemudian yang keliru juga ketika dalam pengucapan di hari Jumat bahwasanya sedekah kita mendapatkan 10.000 untuk Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Nah, ini pemberian pahala, bacaan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Terjadi juga perbedaan pendapat di antara ulama tentang apakah bacaan Al-Quran kita pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Ingat, ketika kita berbicara seperti ini, kita bukan membicarakan tentang baca Qurannya. Baca Quran adalah sebuah ibadah. Tetapi kita membicarakan tentang pahalanya yang dikirim kepada orang yang sudah meninggal. Apakah sampai? Maka jawabannya, kita tidak pernah dapati Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah untuk Khadijah, untuk Ruqayyah, Ummu Kulthum, untuk Hamzah. Tidak pernah kita dapati. Ya, orang-orang yang meninggal, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal duluan sebelum Rasulullah SAW, kita tidak pernah dapati Rasulullah SAW memberikan bacaan Al-Quran, pahalanya diberikan kepada yang sudah meninggal. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, pendapatnya apa? Imam Syafi'i bahwasanya seseorang bacaan Al-Quran seseorang tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Itu disebutkan dalam kitab beliau Al-Um, di dalam kitab beliau Ar-Risalah juga. Ya. Dan ini salah satu pendapat mazhab, dari pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i, yang membolehkan bacaan Al-Quran itu sampai kepada yang meninggal, itu adalah pendapatnya Imam Ahmad. Cuma diperhatikan, Imam Ahmad tidak berpendapat seperti yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslim sekarang, yang melakukan tahlilan 3 hari, 1, 2, 3, 7, selawi, 40, 100, haul. Nah, Imam Ahmad tidak berpendapat ini. Imam Ahmad mengatakan, kalau saya sekarang baca Al-Fatihah untuk kakek saya yang meninggal, maka menurut Imam Ahmad sampai. Adapun yang dilakukan sekarang adalah disebutkan per hari, itu benar-benar tidak ada dalilnya. Maka saya ajak dari hati ke hati kepada kaum muslim, ya, bahwasanya ini tidak ada dalil. Jangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat. Kenapa? Karena kita merasa lebih pintar dibandingkan Rasulullah. Khadijah meninggal, tidak pernah beliau lakukan seperti ini. Ya, pembacaan Yasin atau tahlil hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, ya, hari ke-25. Ini belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ketika memperingatkan ini bukan berarti sok pintar, bukan. Tetapi adalah sebuah nasihat, dan nasihat dalam bahasa Arab iradatul khair lil mansuhi lahu. Keinginan baik untuk, ya, orang yang dinasehati. Kami menginginkan baik untuk kaum muslim, bukan menganggap diri kami yang paling benar, bukan. Bisa dipahami, ya. Jadi pembacaan seperti itu, kalau ada orang pendapat dengan mazhab Imam Ahmad, maka kami tidak bisa memaksa. Tetapi yang tidak ada pendapatnya dari seluruh imam itu, yaitu apa? Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-4.